Siapa kaya pun, siap-siap. ऐसी कर्तव्य भीतर की जहां का दुकान उनको आपको लेकर tapi kalau Allah lebih besar. Jadi bagaimana Allah memberi aku yang mengetahui lima amalan, amalan dengan amalan. Kalau di sekitar itu ada tulang atau apa, kayu sok, waktu sok saya panggil. Setiap kali kalau bayar, nilah orang pertama kali, baru kata kalau dia pasport ya, waktu dia ada sampai ke kalau kerja dan kerja, bukan lupa usia. Bukan lupa. Jadi di Amerika, orang tanya dia, what's your profession? I'm an entrepreneur. Jadi, muka dah orang pakai ni, muka pun ada muka dia. I'm an entrepreneur. General poker. Ada tadi, apa Haikal? dengan tiga hal sahaja.